Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita akan membaca kembali pembahasan tentang al-i'tikaf. Kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah, Kitabus Siyam bab yang kelima, fil i'tikaf, tentang i'tikaf. Wa fihi iddatu masail. Dalam pembahasan i'tikaf ada beberapa masalah padanya. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'riful i'tikaf wa hukmuhu. Definisi i'tikaf dan hukumnya. Ta'rifuhu, adapun definisinya, al-i'tikafu fil lughati luzumus syai' wa habsun nafsi alaih. I'tikaf secara bahasa maknanya luzumus syai', menetap pada sesuatu. Wa habsun nafsi alaih, dan menahan diri padanya. Ya. Makna i'tikaf secara bahasa. Wa fi syar'i, adapun secara syariat, i'tikaf adalah luzumul muslim al-mumayyizi masjidan li ta'atillahi azza wa jal. Makna i'tikaf secara syariat adalah menetapnya seorang muslim yang mumayyiz di masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini makna i'tikaf secara syariat, ya. Menetapnya seorang muslim yang mumayyiz di masjid, itu dia tinggal di masjid. Untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Hukmuhu, adapun hukumnya, wa huwa sunnatun wa qurbatun ilallahi ta'ala. I'tikaf hukumnya sunnah dan bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. Liqaulihi Azza wa Jal, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, antahira baitiya littaifina wal'akifina warruka'is sujud. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 125, ya. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila antahira baitiya littaifina wal'akifina warruka'is sujud. Dan kami telah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar membersihkan, mensucikan Baitullah, ya, untuk orang-orang yang tawaf, dan untuk orang-orang yang beriktikaf, dan untuk orang-orang yang sholat. Wa hadhihi al-ayatu dalilun ala masyru'iyyatihi hatta fil umamis sabiqah. Ayat ini sebagai dalil disyariatkannya iktikaf, ya, sampai pada umat-umat terdahulu. Umat terdahulu pun ada syariat i'tikaf. Dalilnya ayat ini. Demikian pula disyariatkan, ya, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlihi ta'ala, dalil yang lain adalah firman Allah Azza wa Jal, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Surat Al-Baqarah ayat 187. Dan janganlah kalian mencampuri mereka, yaitu istri-istri kalian, sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Nah, ayat ini menunjukkan adanya syariat iktikaf. Dalil yang lain, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Itu beliau selalu melakukannya sampai Allah mewafatkan beliau. Itu setiap bulan Ramadan beliau beriktikaf di 10 hari terakhir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan disunnahkannya iktikaf. Wa ajma'al muslimuna 'ala masyru'iyyatihi, dan kaum muslimun sepakat tentang disyariatkannya iktikaf. Ijma' kaum muslimin. Tidak ada perselisihan tentang disyariatkannya iktikaf. Wa annahu sunnah, dan kaum muslimin ijma' sepakat bahwasanya hukum iktikaf adalah sunnah. La yajibu 'alal mar'i illa an yujibahu 'ala nafsihi. Iktikaf hukumnya tidak wajib bagi seseorang kecuali jika orang itu mewajibkan kepada dirinya sendiri. Ka'an yandurahu, seperti dia menazarkan. Saya bernazar akan beriktikaf 3 hari. Saya bernazar akan iktikaf 10 hari terakhir dari Ramadan. Ketika telah dinazarkan, maka hukumnya menjadi wajib. Fathabatat sunniyatul i'tikaf wa masyru'iyyatuhu bil kitabi was sunnati wal ijma'. Maka berdasarkan penjelasan di atas, tetaplah sunnahnya i'tikaf dan disyariatkannya i'tikaf berdasarkan al-kitab yaitu Al-Qur'an, was sunnah yaitu hadis, wal ijma', dan berdasarkan ijma' kaum muslimin. Selesai dari masalah pertama. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, syurutul i'tikaf. Syarat-syarat i'tikaf. Al-i'tikafu ibadatun laha syurut la tasihu illa biha. I'tikaf itu adalah suatu ibadah yang ada syarat-syaratnya. Yang tidak sah ibadah tersebut kecuali jika terpenuhi syaratnya. Apa saja syarat-syaratnya? Wahia yaitu asyartul awal, syarat yang pertama, an yakunal mu'takif musliman mumayyizan akilan. Orang yang beritikaf harus yang muslim, yang sudah mumayyiz dan muslim yang berakal. Orang yang beritikaf harus yang muslim, mumayyiz dan berakal. Dan pada umumnya usia tamyiz adalah 7 tahun. Nah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika umur mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 'ashri sinin. Dan pukullah mereka ketika enggak mau salat ketika umurnya sudah 10 tahun. Sehingga ghalib atau pada umumnya usia tamyiz anak-anak adalah 7 tahun. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang dilarang, mana yang tidak dilarang. Fala yasihul i'tikaf minal kafir. Maka tidak sah i'tikaf yang dilakukan oleh seorang yang masih kafir, belum masuk Islam. Walal majnun, tidak pula orang yang gila, yaitu tidak sah i'tikaf orang yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal, orang yang gila. Walas sabi ghairil mumayyiz, demikian pula tidak sah i'tikaf yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz, belum 7 tahun. Amal bulughu wadh-dhukuriyyatu fala yushtaraton. Adapun usia baligh dan jenis kelamin laki-laki itu bukan syarat i'tikaf. Ya. Fayasihul i'tikaf min ghairil balik. Maka sah i'tikaf dari orang atau anak yang belum balik. Yang penting sudah mumayyiz. Walaupun belum balik, ya, belum dewasa, sah i'tikaf darinya. Idza kana mumayyizan, jika dia adalah anak yang sudah mumayyiz. Wa kadzalika minal unsa, demikian pula sah i'tikaf yang dilakukan oleh wanita. Karena nah, jenis kelamin laki-laki bukan syarat i'tikaf. Ya. Wanita pun boleh i'tikaf sebagaimana dilakukan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua, an-niyah, niat. Karena i'tikaf adalah ibadah, dan di antara syarat sahnya ibadah adalah niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Fayanwil mu'takifu luzuma mu'takifihi. Maka orang yang beriktikaf, dia berniat untuk menetap di tempat iktikafnya. Berniat menetap dan tinggal di tempat iktikafnya. Qurbatan wa ta'abudan lillahi azza wa jal, dalam rangka mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah azza wa jal. Dan mahallun niyah al-qalb, dan tempatnya niat adalah hati. Nah, tidak perlu dilafadzkan. Tidak perlu nawaitul i'tikaf. Ya, fil ashril awakhir min ramadhan lillahi ta'ala, tidak perlu. Bahkan amalan seperti ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amalan yang bid'ah. Karena niat tempatnya di hati. Ats-tsalitsah, syarat yang ketiga, an yakunal i'tikaf fi masjid. Hendaknya itikaf itu dilakukan di masjid. Itu tempat itikafnya masjid, ya. Bukan rumah atau penginapan atau yang semisalnya, tetapi masjid. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wa antum aakifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli mereka sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf itu di masjid. Walifilihi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana ya'takifu fil masjid. Dalil yang lain adalah karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau beri'tikaf di masjid. Bukan di selain masjid. Walam yunqal anhu annahu takafa fi ghairihi. Dan tidak ada riwayat yang dinukil dari beliau bahwasanya beliau beriktikaf di selain masjid, ya, tidak ada. Enggak ada iktikaf di kuburan. Ya, atau di tempat yang lainnya selain masjid. Ini menunjukkan bahwasanya syarat iktikaf adalah harus di masjid. Masjid mana? Ya, masjid Masjid kaum muslimin. Nah. Adapun hadis la i'tikafa illa fil masajid tsalatsah. Tidak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid. Yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. As-sahih, yang benar riwayat ini mauquf. Ucapannya Hudzaifah radiyallahu ta'ala anhu, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, mauquf. Yang kedua, para ulama menyebutkan bahwasannya makna ucapan Hudzaifah itu adalah nafyul afdoliyah wal kamal. La i'tikafa, tidak ada i'tikaf. Penafian di sini adalah penafian keafdolan dan kesempurnaan. Yaitu tidak ada i'tikaf yang paling afdol. yang paling sempurna kecuali di tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Bukan penafian tidak boleh itikaf di selain tiga masjid ini, bukan, tetapi penafian kesempurnaan dan keafdolan. Wallahu a'lam. Sehingga boleh itikaf di masjid-masjid kaum muslimin tentunya. Ar-rabi', syarat yang keempat, an yakunal masjidul ladzi ya'takifu fihi tuqamu fihi shalatul jamaah. Hendaknya masjid yang digunakan untuk beritikaf adalah masjid yang didirikan padanya sholat berjamaah lima waktu. Ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Masjid yang digunakan untuk melaksanakan atau masjid yang didirikan padanya sholat lima waktu berjamaah. Wadhalika idza kanat muddatul i'tikaf tatakhallaluha sholatun mafruḍah. Ini apabila waktu i'tikaf atau lamanya i'tikaf itu ya melalui sholat wajib. Nah, apabila lamanya i'tikaf itu dia akan melalui sholat wajib. Ya. Misalkan yang beri'tikaf semalam, berarti melalui sholat wajib, melalui maghrib, isya, subuh, ya. Maka dia harus di masjid i'tikafnya. Nah, masjid yang didirikan padanya sholat berjamaah lima waktu. Apabila waktu itikafnya atau lamanya itikaf itu akan melalui sholat lima waktu. Nah, kalau dia hanya berniat itikaf dari ba'dal isya sampai jam 3 misalkan, dari jam 10 sampai jam 3, maka boleh itikaf di masjid yang tidak ditegakkan padanya sholat berjamaah. Nah, kalau itikafnya tidak melalui sholat wajib. Ya. Adapun jika melalui sholat wajib seperti itikaf 10 hari terakhir tentunya, ya, atau yang mau beritikaf sehari atau dua hari, maka harus di masjid yang padanya didirikan sholat berjamaah 5 waktu. Wa kana al-mu'takif mimman tajibu 'alaihil jamaah, dan orang yang beritikaf termasuk dari orang yang wajib salat berjamaah, yaitu laki-laki. Nah. Laki-laki yang beritikaf harus di masjid yang didirikan padanya salat berjamaah 5 waktu jika itikafnya akan melalui salat 5 waktu. Li'anna al-i'tikafa fi masjidin la tuqamu fihi salatul jama'ati yaqtadi tarkal jamaah wa hiya wajibatun alaih. Kenapa harus di tempat atau di masjid yang didirikan padanya sholat berjamaah, ya, bagi laki-laki? Karena i'tikaf di masjid yang tidak didirikan padanya sholat berjamaah ini mengharuskan dia meninggalkan sholat berjamaah, sedangkan sholat berjamaah itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Au tikrara khurujil mu'takif kulla waqtin, atau kalau dia itikaf di masjid yang tidak didirikan sholat berjamaah padanya mengharuskan dia berulang keluar masuk, ya, dari masjid setiap sholat, setiap mau sholat keluar, ya, ulang lagi mau sholat keluar lagi, nah, dan seterusnya, ya. Nah, terus berulang-ulangnya keluar masuk masjid untuk sholat lima waktu. Maka ini menafikan makna itikaf. Yang dimana itikaf adalah zum al-muslim al-mumayyiz masjidan, menetapnya seorang muslim yang mumayyiz di masjid. Wa hadha yunafil maqsud minal itikaf, dan ini menafikan tujuan itikaf. Kalau setiap sholat keluar masjid untuk sholat lima waktu di masjid yang lain, nah, yang didirikan padanya sholat berjamaah. Makanya menunjukkan bahwasannya laki-laki yang i'tikaf harus di masjid yang didirikan padanya sholat berjamaah lima waktu. Nah, jika i'tikafnya akan melalui sholat lima waktu. Ammal mar'atu fayasihu i'tikafuha fi kulli masjid. Adapun wanita, maka sah i'tikafnya di setiap masjid. Sawa'un uqimat fihil jama'ah amla, sama saja masjid itu padanya didirikan sholat berjamaah atau tidak. Ya. Wanita sah, karena wanita tidak wajib sholat berjamaah. sehingga sah dia itikaf di setiap masjid walaupun tidak didirikan sholat berjamaah padanya, karena wanita tidak wajib sholat berjamaah. Hada idza lam yatarattab ala i'tikafiha fitnatun au fitnatan. Ini apabila i'tikafnya wanita itu tidak mengakibatkan fitnah, tidak menimbulkan fitnah. Itu dia boleh i'tikaf apabila tidak menimbulkan fitnah. Fa in tarattaba ala dzalika fitnah muni'at. Kalau mengakibatkan fitnah, menimbulkan fitnah i'tikafnya dia di masjid, muni'at, maka dilarang, dicegah, ya. Tidak boleh i'tikaf wanita di masjid apabila i'tikafnya dia di masjid menimbulkan fitnah. Wal afdal an yakuna al masjidul ladzi ya'takifu fihi tuqamu fihi al jum'ah. Dan yang paling afdal, masjid yang digunakan untuk itikaf adalah masjid yang didirikan padanya sholat Jumat. Nah, ya, ini yang paling afdol. Namun bukan syarat. Tapi, nah, yang paling afdol. Itikaf di masjid yang didirikan padanya sholat Jumat. Lakin dzalika laisa syartan lil itikaf. Tetapi itu bukan syarat itikaf. Artinya boleh itikaf walaupun di masjid yang tidak didirikan padanya sholat Jumat. Nanti ketika waktu sholat Jumat datang, dia keluar menuju masjid yang didirikan padanya sholat Jumat. Setelah selesai sholat Jumat, langsung kembali ke masjid, ya, tidak mampir ke rumah, tidak mampir ke rumah teman atau ke rumah sendiri, ya. Langsung balik ke masjid. Nah, hajatnya hanya sholat Jumat. Nah, kemudian setelah selesai langsung balik ke masjid. Ini penting untuk yang itikaf, ya. Hendaknya tidak keluar kecuali karena darurat. Nah, dan difahami ahkamul itikaf, hukum-hukum itikaf, ya. Apa makna itikaf, syaratnya, dan apa yang harus dilakukan padanya, dan apa pembatal-pembatalnya. Kalau dia keluar tanpa ada hajat, ya, tanpa darurat, ya, dia keluar, maka apa? Batal itikafnya. Harus memulai dari awal. Nah, meniat dari awal lagi. Karena keluar dari masjid tanpa darurat, ya, tanpa hajat, ini membatalkan i'tikaf. Maka intabihu, diperhatikan bagi yang i'tikaf, ya. Kemudian asyartul khamis, syarat yang terakhir, at-taharatu minal hadatsil akbar, suci dari hadas besar. Fala yasihu i'tikaful junub, maka tidak sah i'tikafnya orang yang junub. Walal haid, dan wanita yang haid. Walan nufasa, dan wanita yang nifas. Li'adami jawazi mukthi haula'i fil masjid, karena mereka tidak boleh menetap di masjid. Nah, ini menurut para ulama yang berpendapat tidak bolehnya orang yang junub, nah, masuk ke dalam masjid. Dan sebagian para ulama berpendapat, boleh orang yang junub tinggal di masjid, artinya masuk ke dalam masjid, bahkan wanita yang haid sekalipun, dengan syarat dia tidak mengotori masjid, ya, dengan syarat dia menjaga agar najis tidak bercecer di masjid. Yang demikian karena pernah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada wanita yang menjaga masjid, dia nyapu, ya, membersihkan masjid dan seterusnya, dan dia tinggalnya di masjid. Dan yang namanya wanita akan mengalami apa yang dialami oleh wanita yang lain, yaitu haid dan lain-lain. Nah, ya, sehingga bisa jadi selama dia tinggal di masjid pernah dia melakukan atau mengalami haid. Nah, demikian juga ashab as-suffah, ashabu suffah, mereka fukara, orang-orang fakir dari kalangan para sahabat yang tidak punya rumah, tidak punya sanak saudara, tidak punya keluarga, tinggalnya di masjid, ya, tinggalnya di masjid, tidurnya di masjid, makannya di masjid dan seterusnya, Nah, dan yang namanya manusia, dia mengalami apa yang dialami oleh manusia yang lain. Ya, bisa saja terjadi junub. Nah, baik melalui mimpi indah, ya. Taib. Atau sebab yang lain. Nah, sehingga dia junub. Namun orang yang seperti ini hendaklah tidak menunda-nunda mandi wajibnya ketika dia telah junub dan dia sedang itikaf, kemudian mimpi indah misalkan, hendaklah tidak menunda-nunda mandi wajibnya. Artinya jika ada kesempatan segera mandi, mandi. Nah, dan itikafnya sah, tidak terputus. Nah, wallahu a'lam. Amma siyam falaysa bisyartin fil i'tikaf. Kemudian dikatakan di sini, adapun puasa itu bukan syarat sahnya i'tikaf. Lima ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Umar qala. Dalilnya apa yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasannya Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nadhartu fil jahiliyyati an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Aku pernah bernazar pada zaman jahiliyah untuk beriktikaf di Masjidil Haram satu malam saja. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aufi binadzrik, tunaikan nazarmu." Ya, artinya nazar harus ditunaikan, iktikaf di Masjidil Haram selama satu malam. Falau kana shaumu syartan lama sahha i'tikafu fil lail. Sisi pendalilannya, kalau puasa itu adalah syarat sahnya i'tikaf, ya, maka tidak sah i'tikafnya Umar di malam hari. Ya. Kalau puasa adalah syarat sahnya i'tikaf, ya. Li'annahu la siyama fihi, karena malam itu enggak ada puasa, ya. Yang ada puasa siang. Wali annahuma ibadatan munfasilatan. Alasan kedua adalah karena dua ibadah tersebut, puasa dan nazar, itikaf, ya, itu ibadah yang terpisah. Itikaf ibadah sendiri, puasa ibadah sendiri. Fala yustarat li ihdahima wujudul ukhra. Maka tidak disyaratkan adanya itikaf harus ada puasa, atau adanya puasa harus ada itikaf. Tidak disyaratkan adanya salah satunya harus ada yang lainnya. Enggak disyaratkan. Karena keduanya ibadah yang terpisah, berbeda. Kecuali jika apa? Dinazarkan. Saya niat itikaf selama 3 hari ya, di bulan Syaban misalkan, dengan disertai puasa. Ya, dia nazarnya itikaf disertai puasa, maka wajib untuk berpuasa. Jika tidak dinazarkan, maka na'am, puasa bukan syarat sahnya itikaf. Na'am. Adapun jika itikafnya di bulan Ramadan, maka ya harus puasa Ramadan. Namun bukan kaitannya dengan itikaf, tapi karena ibadah puasa Ramadan itu wajib. Ibadah puasa Ramadan tersendiri, itikaf tersendiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, tersisa dua masalah lagi. Masalah yang ketiga tentang zaman itikaf, sunnah-sunnahnya dan hal-hal yang mubah padanya. Kemudian masalah yang keempat tentang pembatal-pembatal i'tikaf. Namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.